Bismillahirrahmanirrahim. Au annahu ghayruhuma akhadha bil aswa'i. Ini meneruskan penjelasan sebelumnya, yaitu mengenai seorang yang sholat dan dia lupa meninggalkan satu rukun, atau dia ragu meninggalkannya. Di penjelasan sebelumnya ada beberapa perincian, yaitu termasuk perinciannya adalah jika seorang yang meninggalkan rukun itu dia tidak mengetahui rukun apa yang ditinggalkan, dan ada kemungkinan rukun yang ditinggalkan adalah berupa niat atau takbiratul ihram, maka sholat yang dilakukan batal. Dan kemudian ada rincian lagi, kalau ada kemungkinan rukun yang ditinggalkan berupa salam, maka dia diharuskan langsung salam, dan hal itu boleh dilakukan walaupun ada pemisah yang lama. Kemudian di kata yang saya baca tadi, annahu ghayruhuma, ini ada seseorang yang lupa atau ragu meninggalkan rukun, dan dia tidak mengetahui rukun apa yang ditinggalkan. Lalu ada kemungkinan rukun yang ditinggalkan itu tidak berupa tiga yang saya sebutkan tadi, yaitu tidak ada kemungkinan yang ditinggalkan berupa niat, takbiratul ihram, ataupun salam. Jadi kata ghayruhuma ini kembalinya ke takbiratul ihram dan niat dan juga salam. Jadi dhamirhuma ini isinya tiga, tetapi diberi dhamir tasniah karena niat dan takbiratul ihram ini dihitung satu. Jadi dia meninggalkan rukun sholat dan dia tidak mengetahui rukun mana yang ditinggalkannya, tetapi rukun yang ditinggalkan itu tidak ada kemungkinan berupa niat, takbiratul ihram, maupun salam. Maka dia diharuskan untuk akhoda bil aswa, diharuskan untuk memilih rukun yang paling buruk, yang lebih jelek atau yang paling buruk. Jadi dicontohkan, andai kata kemungkinannya dia meninggalkan satu sujud atau dua sujud, maka diharuskan memilih dua sujud, karena dua sujud itu lebih buruk dibandingkan dengan satu sujud. Jadi bil aswa ini artinya mengambil kemungkinan yang paling buruk, ya, yang konsekuensinya paling buruk. Wabana alama fa'alahu, dan setelah dia mengambil atau memilih kemungkinan yang terburuk, lalu meneruskan apa yang telah dilakukan. Jadi maf'alahu ini artinya rukun yang dilakukan sebagai pengganti dari rukun yang ditinggalkan. Bana ini artinya meneruskan. Watada rokal baki insolati, lalu dia melanjutkan. Jadi bana ini artinya meneruskan rukun sebelumnya. Jadi maf'alah ini rukun yang sudah dilakukan. Kemudian tadaroka ini artinya melanjutkan ke rukun setelahnya. Jadi saya ulangi, bana ala maf'alu artinya meneruskan rukun sebelumnya yang telah dilakukan, dan tadarokal baki min sholatihi ini artinya meneruskan rukun selanjutnya yang akan dilakukan. Na'am illam yakunil mithlu minas sholat kasujudi tilawah lam yujizhu. Ini adalah istidrak atau hukum yang sebagai hukum yang berbeda dengan sebelumnya, karena sebelumnya dijelaskan bahwa kalau seorang yang sholat sudah melakukan rukun yang sama dengan rukun yang ditinggalkan, sudah melakukan rukun yang sama di rakaat selanjutnya, maka rukun yang sama itu sudah mencukupi. Rukun yang sama itu disebut dengan mafal atau miflu. Akan tetapi kalau miflu itu tidak termasuk bagian dari sholat, dicontohkan di sini seperti sujud tilawah, maka miflu tidak bisa untuk mencukupi rukun yang ditinggalkan. Jadi contohnya misalkan ada seorang yang sholat, dia tidak melakukan sujud, tidak melakukan sujud, dia lupa ataupun dia ragu, maka dia harus melakukannya. Akan tetapi kalau dia ingat kalau dia ingat hal itu setelah dia melakukan sujud tilawah ini tidak bisa mencukupi dari sujud yang lupa ditinggalkan, karena sujud tilawah tidak merupakan bagian dari sholat, ya, lam yakun minas sholat. Amma makmumun, nah ini merupakan mukobil atau keterangan yang sebagai perbandingan dari sebelumnya, yaitu di kata ini, ya, wairu makmum, walau saha wairu makmum. Jadi di penjelasan sebelumnya menjelaskan tentang selain makmum, kemudian di kata ini menjelaskan makmum. Amma makmumun alima aw syakka qabla ruku'i wa ba'da ruku'i imami annahu tarakal fatihah fayakra'uha wa yas'a khalfahu. Kalau yang lupa atau yang ragu meninggalkan rukun adalah makmum, maka dia harus melakukannya. Di dalam kalimat ini dicontohkan ada makmum yang meninggalkan atau ragu, dia meninggalkan Fatihah. Jadi alima ini artinya yakin, ya. Dia yakin meninggalkan Fatihah atau ragu meninggalkan Fatihah. Dan keyakinan atau keraguan itu datangnya sebelum dia rukuk dan setelah imam rukuk. Jadi imamnya sudah rukuk tetapi dia belum rukuk. Bila demikian maka dia diharuskan membaca Al-Fatihah, fayaqra'uha, membaca Al-Fatihah dan mengejar imamnya. Wa yas'a khalfahu ini artinya melanjutkan sholat setelah imam. Jadi imamnya dikejar, ya. Itu kalau dia belum rukuk. Aw ba'da ruku'ihima lam ya'ud ilal qiyami liqira'atil Fatihah. Kalau dia yakin atau ragu meninggalkan Fatihah itu datang setelah imam rukuk dan dia juga rukuk. Jadi ba'da ruku'ihima ini artinya setelah imam dan makmum keduanya sudah rukuk, maka makmum tidak boleh kembali berdiri untuk membaca Fatihah. Lam ya'ud ilal qiyam liqira'atil Fatihah. Makmum tidak boleh kembali berdiri untuk membaca Al-Fatihah. Akan tetapi yang harus dilakukan adalah bal yatba'u imamahu wa yusalli raka'atan ba'da salamil imam. Dia diharuskan untuk mengikuti imam, lalu setelah imam salam dia diharuskan untuk menambahkan satu rakaat. Jadi Al-Fatihah yang ditinggalkan itu tidak boleh dilakukan langsung, tidak boleh dilakukan oleh makmum bila makmum sudah terlanjur rukuk bersama dengan imam. Karena dalam hal ini makmum itu kewajiban mengikuti imam kewajibannya itu lebih dimenangkan daripada dia melakukan rukun yang ditinggalkan. Fir'aun yusannu dukhulu sholatin bahwa alamu biswabi.